hancur karenamu, tak padam wajahmu, tak hilang tawamu, tak habis diriku memikirkan kamu. Bagaimana kamu sama kadar denganku? Sahabatku, sahabat karibku, yang selalu denganku, menemaniku. Salahkah ku bila mencintaimu? Jujur aku malu. Nyatakan padanya, dan bulan tolong Yesus nyatakan padaku. Hai bulan tolong tutup, nyatakan padanya, dan bulan tolong Yesus nyatakan padaku. Engkau sahabatku, engkau cintaku. Nyatakan padanya, dan bulan tolong Yesus nyatakan padaku, engkau sahabat.